Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran Durusul Logo kita yang kemarin, kita di halaman 39, nah, berhenti di halaman 39, yaitu poin 21. Nah, malam ini kita lanjutkan ke poin yang 22. Naam. Qalal mu'alib hati jam'al asma'il atiyati, berikanlah jama' isim-isim berikut ini. Naam. Silakan, siapa yang mau mencoba membaca mufrad dan jama'nya lalu diartikan. Harbun, hurubun. Naam, artinya? Perang. Iya. Kemudian? Wasanun, ausanun. Ausanu, berhala. Naam, ausanun, berhala. Berikutnya? Hidaun. Ahdi, ahditun, ahdiya, ahdiyatun, ahdiyatun. Naam, artinya sepatu. Sepatu. Naam. Ya, kemudian dinun, adiyanun, agama. Ya. Berikutnya juhrun, ajharun. Ya, ajharun. Ajharun. Bisa juga jiharatun, bisa juga ya. Iya, bisa. Iya, ajharun bisa juga jiharatun. Jamaknya semuanya benar. Ya, artinya lubang hewan. Iya, lubang. Kemudian zambun, dunubun. Naam, dosa. Iya. Berikutnya syakhinatun, truk. Syakhinatun. Naam. Malbasun, malabisu. Nah, malabisu. Malabisu, ya. Ya. Pakaian. Ya. Pakaian. Nah, kemudian qaidatun, qawaidu, kaidah-kaidah. Beda ya? Cetakannya beda. Hadisun. Ini qawaidun. Hadisun yang terakhir. Iya, hadis. Tadi terakhir. Tadi malbasun, malabisu. Setelah itu ke atas. Oh iya, ke atas ya. Naam. Iya. Tadi ke malabisu ya. Iya, betul. Qawaidun, naam, ahsanta. Jasusun. Jawasisu. Iya. Mata-mata. Naam. Kemudian Lisun, jamaknya lususun, mencuri. Iya. Pencuri, pencopet ya. Kemudian Hadisun. Ahadisu. Naam. Hadis-hadis. Iya. Barakallahu fikum. Berikutnya, adkhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Masukkan setiap kata berikut ini pada kalimat yang bermanfaat. Naam, yaitu dibikin kalimat yang benar. Ya. Shalla. Naam. Siapa yang mencoba shalla? Shalla, salat. Zaidun shalla. Shalla Zaidun adh-dhuhra. Zaid salat. Zaid salat dhuhur. Dhuhur atau shallaitu? Shallaitu bi masjid bi Masjidil Haram. Aku salat di Masjidil Haram. Naam. Berikutnya saraqa. Temanku mencuri kitabku. Apa bahasa Arabnya? Temanku mencuri kitabku. Saraqa zamili kitabi. Saraqa zamili kitabi atau zamili saraqa kitabi, itu boleh. Mana'a. Naam. Guru melarang santri yang terlambat masuk kelas. Mana mana al mudarrisu atau liba talibal mutaakhira bidukhuli ila ilal fasli. Nah, mana al mudarrisu atau libal mutaakhira. Nah, guru melarang santri yang terlambat bidukhuli ilal fasli, melarang masuk kelas. Atau tanpa bab pun bisa. Mana atoli mana a al mudarrisu talibal mutaakhira dukhulal fasli. Dukhulal fasli. Nah, namun bagusnya dikasih bab bidukhuli ilal fasli. Nah. Berikutnya surah. Naam. Menyenangkanku berita ini. Berita ini menyenangkanku. Atau pelajaran ini menyenangkanku. Surirtu bi hadad darsi. Naam, surirtu bi hadad darsi. Al harbu sekarang. Perang. Naam. Pamanku dibunuh pada perang. Perang apa? Perang dunia kedua. Nah, misalnya. Udah kan kemarin perang dunia kedua? Iya, kutila ami fil harbil alamiyatil tsaniyah. Kutila ammi fil harbil alamatil tsaniyati. Naam. Kemudian apa? Mu'dham. Mu'dham itu kebanyakan. Kebanyakan santri pergi atau keluar. Kebanyakan santri keluar dari masjid. Naam. Mu'dhamu tulabi kharaju minal masjidi. Mu'dhamu tulabi kharaju minal masjidi. Naam. Ibnu kada wa kada artinya memiliki sekian dan sekian tahun. Berumur maksudnya. Ibnu kada wa kada sanatan berarti memiliki sekian tahun, berarti berusia sekian tahun maksudnya. Naam. Aku berusia 30 tahun. Nah, berarti apa? Anabnu 30 sanatan. Anabnu 30 sanatan. Itu ana ibnu asalnya gitu, ana ibnu 30 sanatan. Namun dibaca wasol. Anabnu 30 sanatan. Saya berusia 30 tahun. Saya memiliki usia 30 tahun. Nah, ibnu di situ bukan artinya anak, bukan. Naam. Barakallahu fikum. Fi salasi mi'atin lafzu mi'a majrurun bil idhofa. Pada salafu mi'a, lafat mi'a majrur mudhof, majrur karena dia itu mudhof ilai. Amma salas, adapun salas, fayu'rabu bihasbil amil, maka di'rab sesuai dengan amil. Adapun salas, maka di'rab sesuai dengan amil, artinya dia bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur. Salafu mi'ah terdiri dari dua kata ya. Pertama salas, kedua mi'ah. Dari salas mi'ah. Kalau 400 kita katakan apa? Arba'u mi'ah. 500 khamsu mi'ah. 600 situ mi'ah. 700 sab'u mi'ah. 800 900 6000 alfun naam. Nah, itu salasu mi'a arba'u mi'a asalnya dari dua kata, namun dalam tulisan digandeng. Dalam tulisan sehingga terlihat seperti satu kata. Itu ya. Nah, kata yang depan yang salasu arba'u khamsu situ sab'u ini disebut mudhaf. Yang belakang mudhafun ilai. Kalau mudhaf ilai selalu majrur. Selalu majrur mudhaf ilai itu. Adapun yang mudhaf yang depan, maka i'rabnya bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur. Bisa harokatnya doma, bisa harokatnya fathah, bisa juga kasroh. Tergantung apa? Kedudukannya dalam kalimat. Kalau kedudukannya dia itu marfu' seperti sebagai fa'il atau mubtada, maka harokatnya doma. Kalau kedudukannya mansub seperti menjadi maful bihi atau sebagai kata keterangan waktu atau kata keterangan waktu, maka pengantaran waktu sebagai maful bihi atau yang semisalnya, maka menjadi mansub. Atau kalau dia itu diawali huruf jar, maka majrur. Nah, itu ya. Nah, sekarang apa akan disebutkan contoh-contohnya. Contoh untuk marfu, mansub dan majrur. Nah, kita baca bareng. Indi salasu mi'ati riyalin. Indi salasu mi'ati riyalin. Aku memiliki 300 rial. Aku memiliki 300 rial. Naam. Di sini dibaca doma ya. Salafu mi'ati rialin. Itu kan? Naam. Ini yang dimaksud dengan yang salaf, yang arba dan yang seterusnya. Dia kedudukannya sesuai dengan kedudukan. Naam. Harokatnya sesuai dengan kedudukan. Naam. Huna salasun marfu'un li'anahu mubtada. Di sini salasun marfu' karena dia itu mubtada. Nah, marfu' itu apa? Keadaan isim ditandai dengan doma atau penggantinya doma, itu marfu'. Itu ya, ringkasnya gitu. Marfu' itu keadaan isim ditandai dengan doma ataupun pengganti dari doma. Naam. Indinya di situ khobar, sibul diperupa sibul jumlah khobar. Salafunya mubtada, muakhar, dan dia mudhof, mi'atinya mudhofun ilai. Dan dia mudhof juga, rialin mudhofun ilai. Nah, ya kita baca lagi. Uridu salasa mi'ati rialin. Uridu salasa mi'ati. Huna salasa mansubun li'anahu maf'ulun bi. Huna salasa mansubun li'anahu maf'ulun bi. Nah, di sini salasa mansub karena dia maf'ul bihi. Naam. Uridu fi'il dan fa'il ya, salasa maf'ulun bihi mansub wa huwa mudhaf, mi'ati mudhafun ilai, dan dia juga mudhaf, rialin mudhafun ilai. Naam. Barakallahu fikum. Karena itu kita baca salafu mi'ati, bukan mi'atin. Salafu mi'ati. Kasroh enggak? Kasrohnya satu enggak? Kasroh. Kenapa kasrohnya satu? Hah? Salafu mi'ati, kenapa kasrohnya satu bukan salafu mi'atin? Karena dia mudhof, rialin mudhofun ilai. Nah, meskipun dia juga mudhof ilai, iya kan? Nah, jadi dia memiliki dua posisi. Dia itu mudhof dan sekaligus juga mudhofun ilai, yang mi'ah di situ, mi'ah di situ. Nah. Berikutnya istaraitu hadhihi sa'ata bi 300 riyalin. Istaraitu hadhihi sa'ata bi 300 riyalin. Aku membeli jam ini dengan 300 rial. Aku membeli jam ini dengan harga 300 rial. Huna thalathi majrurun bil ba. Huna thalathi majrurun bil ba. Naam, thalas di sini majrur dengan ba, yaitu diawali oleh ba. Naam. Ishtaraitu fi'il dan fa'il ya. Hadihi di situ sebagai isim isyarah yang menempati posisi objek maf'ulun bihi. Sa'atanya badalnya. Ba harful jar, thalathinya majrur bil ba. Wahu mudhaf mi'ati mudhafun ilai wahu mudhaf rialin mudhafun ilai. Naam. Barakallahu fikum. Kalau antum perhatikan salasu mi'ah arba'u mi'ah khamsu mi'ah dan seterusnya di situ ada alif ya. Nah, lihat bacaan berikutnya. Mithlu salasi mi'atin akhwatuha arba'u mi'atin khamsu mi'atin ila tis'i mi'atin. Yang seperti salah semia adalah saudari-saudarinya, yaitu 400, 400, khomsumia, 500, nukta-nukta, titik-titik, ila tis'imia, sampai 900. Nah, kita melihat, di belakang mim, pada mia ada alif, ya enggak? Ya. Itu termasuk dari pembahasan, apa namanya dalam kitab Imla, huruf-huruf yang ditulis namun tidak dibaca. Huruf-huruf yang ditulis namun tidak dibaca. Naam. Ya. Yeah. Naam itu. Kalau kita baca kitab Gundul benar-benar enggak ada harokat, bisa keliru macanya. Sama. Ya, bisa. Iya, bisa dibaca salafu ma'atin. Salafu ma'atin. Arba'u ma'atin. Kalau enggak belajar imla. Kenapa? Karena kebiasaan secara kaidah yang namanya alif itu sebelumnya fathah. Ya kasroh sebelumnya. Ya sukun sebelumnya kasroh. Wawu sukun sebelumnya doma. Nah, ini kan ada alif. Kok kenapa sebelumnya kasroh bukannya ya? Ya. Nah itu perkutikom. Nah ini termasuk dari pembahasan yang huruf-huruf yang ditambahkan namun tidak dibaca, dianggap tidak ada. Kebalikannya, huruf-huruf yang ada namun huruf-huruf yang tidak ada namun ada. Nah, kebalikannya. Huruf-huruf yang tidak ada dalam tulisan namun dihukumi ada. Dibaca. Nah, kebalikannya ya. Contohnya apa? Kebalikannya. Contohnya hadza. Hadza di situ antum baca kitab Gundul yang tanpa harokat, enggak ada alifnya. Ha langsung dza. Tapi dibaca harus dibaca panjang hadza. Baca dua harokat dan mat. Nah, hadza itu contohnya. Seperti juga bacaan dalika. Naam. Seperti juga Dawud. Dawud wawunya satu. Dal, alif, wawu, dal ya. Nah, tapi itu ada huruf wawu yang ada namun tidak tertulis. Dibacanya Dawud. Naam. Meskipun ada juga yang nulis wawunya double ada juga. Naam. Nah, ini yang kebalikannya ya. Salafu mi'ah ini arba'u mi'ah khomsi mi'ah kebalikannya. Seperti pada ula'ika. Kalau isim isyarah ula'ika, anda tahu? Ula'ika itu ada pertamanya apa? Hamzah ya, hamzah. Lalu ada wawu kan? Lalu lam. Lalu hamzah. Lalu kaf kan? Ula'ika. Wawunya itu tidak boleh dibaca. Tidak boleh kita baca ula'ika. Padahal saat ada wawu sebelumnya hamzah berdoma kan gitu. Nah, yang enggak belajar imla bisa salah, bisa baca ulaika. Maksudnya ini bisa salah. Maksudnya ini dibahas di termasuk pembahasan secara khusus di kitab imla baca seperti ini, belajar seperti ini. Jadi memang kelihatannya pelajaran ini sepele namun penting karena berkaitan dengan penulisan, ejaan, berkaitan dengan arti asal kata juga dan seterusnya. Maka imla itu masih termasuk bagian daripada sorob karena membahas tentang kata, masih kata. Yang mana? Wawu disini enggak? huruf-huruf tersebut didatangkan untuk membedakan antara kata dengan kata yang lain. Seperti amr, amr dan amr ada wawu. Wawu umaru amrun. Nah, tulisannya tuh sama. Wawu didatangkan di situ untuk membedakan antara dibaca Umar dan dibaca Amrun. Nah, umaru amrun. Amrun sih ada wawu kan? Nah, ketika mansub wawu enggak didatangkan karena jelas beda. Ra'aitu umara, ra'aitu amron. Ketika amron beda karena dengan umara kan umara tidak ada alif belakangnya. Ra'aitu umara karena dia mamnu' minas sarfi. Namun ketika mansub yang pada amrun ra'aitu amron, ada alif kan? Alif mansub namanya di situ. Alif mansub juga termasuk dari pembahasan imla. Nah, kenapa enggak ada wawu pada o amron ketika kita baca mansub amrun, kita baca mansub menjadi amron karena ketika itu enggak ketukar dengan Umar. Umar kita baca mansub ra'aitu umara tanpa alif di belakangnya ya, umara gitu. Ra'aitu amron di belakangnya ada alif amron. Nah, barakallahu fikum, dan alhamdulillah kitab imla sudah dicetak, sudah dikirim, dibagikan kepada yang ikut tes. Kebanyakannya sudah menerima, dan juga sebagian yang ikut tes juga ada yang mendapatkan, dan juga lainnya ya. Namun karena kendala pengiriman ada yang sudah sampai, ada yang belum dan seterusnya, sehingga yang direncanakan kitab ini dibaca besok malam akhirnya ditunda karena masih ada beberapa ikhwan atau akhwat yang belum mendapatkan. Masih besok nanti bahas koreksi. Ya, besok pagi koreksi, besok malam koreksi. Sehingga harapannya besok pagi selesai. Koreksi selesai besok malam. Nah, jadi untuk besok pagi kita lanjutkan koreksi ujian ikhtibar bab 1 dari Shorof Al-Mumti'. Kemudian sisanya kita bahas besok malam. Kecuali kalau besok pagi kita selesai dari ngoreksi, berarti besok malam DL. Kalau besok pagi insya Allah bisa menyelesaikan koreksi, berarti sisanya DL. Namun kalau gak selesai, karena kita berusaha untuk merojak Asia, jadi kemungkinan gak selesai. Sisanya nanti semoga bisa diselesaikan malam Senin, yang besok malam ini. Nah, terus pekan depannya setelah kita rondang-runding lagi, insya Allah jadwal tetap. Pekan depan jadwal tetap, yaitu apa, untuk DL malam Sabtu, malam Ahad pada sholat isya sekitar 7:30, malam Seninnya untuk kitab imla insya Allah mulai pekan depan ya, kitab kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab qawaidul imla. Kemudian pagi Sabtu, pagi Ahad 2 pagi untuk al-mumti' fi ilmi tasrif, untuk kitab shorof. Nah, itu ya insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Iqra'il a'dada fi mayali qira'atan sahihatan. Nah, bacalah bilangan-bilangan pada berikut ini dengan bacaan yang benar. Nah, perlu diketahui bahwa seperti biasa kita membaca harakat huruf terakhir kita baca ya. Sebetulnya kalau dalam bahasa fusha, harakat huruf terakhir ketika diwaqaf enggak dibaca. Sehingga kita baca Iqra'il a'dada fi mayali qira'atan sahiha. Itu bahasa yang baku pushanya, enggak dibaca di waqaf. Namun kita biasakan untuk baca harokat akhir supaya antum mengerti tentang harokat akhir. Harokat akhir, karena bagaimanapun juga mengerti harokat ini terus termasuk bagian penting dari mengetahui kedudukan dan arti. Terus juga nanti jadi terbiasa. Oh, itu harokatnya, ya, kan gitu. Nah, silakan siapa yang membaca. Nggak apa-apa, kita pakai bahasa yang nggak pusah dalam bacaan untuk melatih harokat akhir supaya tahu kedudukannya sehingga tahu harokatnya. Ada yang membaca? Fi hadzal kitabi khamsumi'atin shafhatin. Khamsumi'ati. Shafhatin. Karena dia mudhof. Mudhof ilaih, namun dia juga mudhof ya. Fi hadzal kitabi khamsumi'ati shafhatin. Artinya apa? Di dalam kitab ini terdapat 500 halaman. Iya. Ahsantum. Masih belum selesai itu. Ada lagi bacaan. Qara'tu minha arba'a mi'ati safhatin. Artinya? Qara'tu minha arba'a mi'ati safhatin. Artinya? Aku telah membaca darinya 400 halaman. Iya, aku telah membaca darinya 400 halaman. Naam. Lanjutan. Di situ dibaca khamsu karena sebagai mubtada ya. Khamsu mi'ati subhatin, khamsu sebagai mubtada di situ. Fi hadal kitabnya khabarnya. Qara'tu minha arba'a dibaca mansub arba'a karena sebagai objek maf'ulun bihi. Naam. Nomor 2. Samanu tazkirati tis'u mi'ati dolarin. Iya, artinya 8 tiket seharga samanu harga. Oh ya, harga tiket. 8 tiket. Bukan, samanu itu harga artinya. Harga bukan samania tuh bukan. Samanu harga tiket. Harga ya. Tiket. Harga tiket $900. Iya, asanta samanu tadhkirati tis'u mi'ati dolarin sebagai khobar ya. Harga tiket itu adalah $900. Harga tiket itu adalah $900. Nah, nomor 3. Ishtaraitu hadha siwara bi 700 junayhin. Iya, artinya aku telah membeli gelang ini. Aku telah membeli gelang ini dengan harga 700 pon. Iya. Iya, satuan mata uang Mesir, pon bukan? Inggris. Apa Inggris? Iya. Nomor 4. Yadrusu fi hadhihi al-kulliyati 600 talibin. 6. Dibaca situ. Kenapa? Karena sebagai fa'il. Fa'ilnya yadrusu ya, fa'il. Kalau tadi dibaca sab'i yang atasnya karena majrur adanya ba. 6. Artinya yang belajar di fakultas ini 600 pelajar. Atau kita baca, kita artikan 600 pelajar belajar di fakultas ini. Nomor 5. Jitu ila Madinati Munawarati ama arba'i mi'atin. Ya, arba'i mi'atin wa alfin li hijrati. Iya. Aku datang atau sampai ke kota Madinah Munawarah tahun keempat atau 1400 Hijriah ya. 1400 Hijriah gitu ya. Iya. Kalau antum tulis 1400 dibaca dari kanan, yang antum dapatkan 400 dulu kan? Iya. Baru 1000. Maka dibacanya seperti itu juga. Arba'i mi'atin wa alfin. Ya, antum tulis di situ pakai angka ya. 1400 yang antum dapati. Baca dari kanan, apa dulu yang kamu dapati? 400 dulu, setelah itu 1000. Iya kan itu? Ya. Maka orang Arab bacanya gitu. Kalau misalkan 1452, baca dulu 52. Dua dulu ya. Baru 400, baru 1000. Itu berarti baca dari kanan. Tapi ada dua bacaan sih cara baca. Ini salah satu bacaan. Ya. Katakan 1452. Jitu ilal madinatil munawarati fisanati saniyati wa khamsin gitu ya. Terus wa arba'i mi'atin wa alfin lil hijrah. Nah, dibaca dari yang bilangan terkecil ke yang paling besar. Nah, kita lanjutan sedikit lagi. Al yahudu, orang-orang Yahudi, artinya orang-orang Yahudi. Ismun Ismu jinsin afan. Ismu jinsin jam'iyun. Al-Yahudu adalah isim jenis jamak. Nah, isim jenis disebut isim jenis karena dia memiliki arti yang membawahi afrod, individu-individu. Nah, kemudian disebut jam'iyun sebab dia memiliki arti jamak, yaitu arti banyak, jamak. Wasmul jinsi jam'iyun. Wasmul jinsil jam'iyu walladhi yufraqu bainahu wa baina wahidihi bil ya'i awit aw bita'i. Dan isim jenis jam'i adalah isim yang dibedakan antara isim tersebut dan tunggalnya dengan ya atau dengan ta. Maksudnya isim ini memiliki arti jamak. Nah, ketika isim ini kita nyari mufrad dari isim ini, ketika kita nyari mufrad dari isim ini, maka diberi ya atau tak isim tersebut. Isim tersebut diberi ya atau tak, maka memiliki arti mufrad. Nah, ya. Jadi apa diulang? Isim jenis jam'i itu isim jenis yang dia itu bisa dibedakan antara isim tersebut dan tunggalnya dengan diberi tak ataupun ya. Nah, kita lihat contoh lebih jelas. Amtsilatul ifrad bil ya. Contoh untuk mufrad dengan ya. Yahudun, Yahudun orang-orang Yahudi, menjadi Yahudiyun, seorang Yahudi. Nah, beda kan? Yahudun orang-orang Yahudi, Yahudiyun seorang Yahudi. Arabun, Arab, Arabiyun, seorang Arab. Nah, barakallahu fikum. Ya-nya, ya apa di sini? Masuk dalam ya nisbah bukan? Masuk dalam ya nisbah, sama dengan ya nisbah. Cuman artinya kalau ya nisbah lebih umum. Kalau ya nisbah lebih umum artinya bisa kepada orang, bisa bersifat, bisa kepada keturunan dan seterusnya kan. Nah, kalau ini lebih mengarah kepada arti tunggal, kepada tunggalnya, mengarah kepada tunggalnya. Nah, jadi kalau bilang ja'a Yahudiyun berarti apa? Datang seorang Yahudi. Tapi kalau kita ucap hadadinun Yahudiyun berarti apa? Ini agama bersifat Yahudi atau ini agama Yahudi. Beda kan? Meskipun sama-sama Yahudiyun di situ. Mengerti maksudnya? Kita kemarin bahas tentang yanisbah kan? Yanisbah itu artinya memiliki arti bersifat, penggolongan, pengikut dan seterusnya kan tergantung kalimatnya, ya. Kalau ini ya ini juga yanisbah sama. Yanisbah cuman lebih mengarah kepada arti tunggal. Ketika diberi yanisbah artinya tunggal. Ngarahnya ke tunggal. Nah, artinya apa? Ya ini ketika masuk pada isim jamak jam'i memiliki arti tunggal. Sebab ya nisbah itu masuk kepada isim-isim yang lain, bukan hanya kepada isim jamak jam'i, ya kan? Seperti masuk kepada asol, tongkat menjadi asawiyun kan itu. Masuk juga kepada nama Muhammad menjadi Muhammadiyun, ya enggak? Masuk juga kepada kepada misalkan kabila Nawa menjadi Nawawiyun kan itu. Nah, kalau ini ketika ya nisbah ini masuk kepada isim jamak jam'i, maka menjadikan isim jamak itu artinya mufrad, yang tadinya artinya jamak. Isim jamak itu isim yang memiliki arti jamak. Isim jenis jamak berarti memiliki arti jenis. Jenis itu apa? Memiliki afrod, individu. Seperti kita katakan tufahun, apel. Apel memiliki individu enggak? Ada apel Malang, ada apel apa? apel mana lagi apa terus apel apalah apel apa lagi apa bener ada apa apel apa lagi apel puji artinya apa apel itu isim jenis yang isim jenis itu artinya isim yang memiliki afrod individu jamak memiliki arti jamak arti artinya banyak itu jamak 6 nah ketika kita ingin katakan sebuah apel kasih tambahan apa tambahannya tak marbuto bukan ya yang akan datang nanti yang akan datang tak marbuto fahatun kalau sekarang tambahannya berupa ya sekarang tambahannya berupa ya gitu ya nah ya, ya atau dengan tak yang kedua ini yang akan datang iya di Al-Mumti ada kalau kita lanjutkan turkun rumun ini rumun ini iya orang menjadi Rumiyun orang Roma kemudian Turkun nah menjadi Turkiyun Turkun Turki ya, orang-orang Turki. Turkiyun seorang Turkimanion. Ya, seorang Turki. Inglisiyun menjadi Inglisun menjadi Inglisiyun. Naam. Itu ya. Ini akan ditambah dengan ya. Jundun menjadi apa? Jundiyun. Jundun tentara. Jundiyun seorang tentara. Syurtiyun seorang polisi. Nah, jadi surto, surtotun. Surto itu polisi. Menjadi syurtiyun. Tak marbutanya dibuang ketika ya nisbah. Itu pembahasannya ya nisbah ya. Nah. Farakul fikum. Nah, ini maksud dari kita belajar soro, belajar kata itu, jadi kita tahu ini kata ini dari mana asal usulnya. Sehingga ketika kita buka kamus, kita mengartikan tuh yakin artinya ini. Enggak mengambang terus akhirnya salah ngartikan, jadi akhirnya enggak sesuai dengan apa yang dimaui oleh kitab misalkan, atau apa yang dimaui oleh pembicara karena kita enggak ngerti maksud yang diucapkan itu. Nah, barakallahu fikum. Wa amsalatul ifrad bita. Sekarang contoh untuk yang mufradnya dengan ta. Nah, ini berarti kitab yang sekarang kita baca ini membahas sorofnya ya. Durusul Qol yang sedang membahas sorofnya ini. Nah, pada Durusul Qol ini, karena kitab ini Durusul Qol pembahasannya ada nahu, ada sorof. Nah, yang dirangkai dalam bentuk muhadasa. Ya, contohnya samakun artinya ikan, samakatun seekor ikan, sajarun pohon atau pepohonan, sajaratun sebatang pohon, tufahun apel, tufahatun sebuah apel, inabun anggur, inabatun sebutir atau sebiji, biji anggur, mauzun apa, pisang, mauzatun sebuah pisang, habun biji atau bibijian, habatun sebutir biji. Nah, itu ya. Nah, berarti kita mengetahui apa tadi arti isim ismu jinsin jam'i, isim jenis jamak. Jamak yaitu apa? Isim yang dia itu bisa dibedakan antara isim tersebut dan mufradnya dengan ya atau dengan ta tadi. Nah, yang tanpa ya tanpa ta artinya jamak, ketika diberi ya atau ta memiliki arti mufrad. Berarti mufrad. Ini di buku sorof masuknya di mana, Pak? Ada bab jamak ya. Di bab jamak ya. Jamak. Pas bahasa apa waktu itu ya? Iya, jamak. Iya, pernah kita lewati. Nanti yang pegang kitab, yang pegang kitab sorof silakan dibuka. Nah. Ya, alhamdulillah kita selesai dari pelajaran ketiga. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki pelajaran yang keempat, insya Allah Ta'ala. Nah, ada pertanyaan? Kalau dibikin musana, nah, dari mana isim jamak jam'i dibikin musana, dibikin bentuk dua, maka mengambilnya dari bentuk mufradnya tadi. Tadi dibilang seekor ikan. Apa kita ngucap? Sama katun ya. Kita katakan dua ekor ikan apa? Sama katani. Karena kita ngambilnya dari mufrad. Iya, sama katani. Nah, di situ di antara faedahnya ketika kita bisa mengetahui membedakan antara isim jamak yang jamak dengan mufradnya, ketika kita ingin membuat musana ambil dari mufradnya. Gitu ya. Dua orang Arab, apa yang kita ucapkan? Arabiani, bukan Arobani, tapi Arabiani. Nah, itu. Dua biji anggur. Inabatani. Nah, kalau ditanya buah apa yang engkau suka? Aku suka buah pisang. Apa bahasa Arabnya? Ohibu mauzan. Enggak, aku suka pisang. aku suka pisang. Antum ditanya, buah apa yang kau suka? Ayya fakihatin tuhib. Buah apa yang kau sukai? Jawabannya, uhibbu mauzan. Aku suka pisang. Aku suka pisang ya. Tapi kalau aku, kalau antum minta, iya. Nah, antum ditanya misalkan apa yang, berapa pisang yang kau beli? Nah, itu baru antum jawab. Istara itu mauzataini. Maful bihi. Ketika itu mengucapnya mauzataini, karena mengarah kepada mada dua. Nah, kalau yang tadi mengarah kepada jenis kan? Aku suka pisang. Artinya pisang apapun, jenis pisang. Nah, itu. Nah. Maksudnya bukan mengarah kepada aku suka pisang terus pisang ini yang satu yang ada di atas meja gitu, bukan. Artinya pisang ya, enggak terbayangkan satu pisang yang ada kan gitu. Itu. Iya. Ketika tanya aku suka pisang meskipun pisangnya enggak ada, tapi yang dimaksud apa? Ya pisang apapun yang dia itu layak disebut pisang, meskipun kesukaan kita pisang Ambon, ya enggak masalah kita bilang aku suka pisang. Karena pisang Ambon sendiri masih termasuk jenis. Dia memiliki beberapa afrod lagi. Beberapa individu lagi. Nah, ya, barakallahu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan, masih tetap malam Sabtu dan malam Ahad insyaallah taala. Naam. Barakallahu fikum. Subhanallahi tika. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.